قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. Jenis keempat dari isim yang beramal amalan fi'il. Kita masih dalam bab pembahasan isim-isim yang beramal amalan fi'il. Sekarang jenis keempat dari isim beramal amalan fi'il, amsilatul mubalaghah. Amsilah auzan, wazan-wazan. Ya? Bentuk-bentuk al-mubalaghah. Wahya khumsah. Dia ada lima bentuk. Fa'al, fa'ul, mif'al, fa'il, fa'il. Ini semua adalah amsilatul mubalaghah. Ya, maknanya al-mubalaghah. Menunjukkan makna lebih daripada aslinya. Yang kita inginkan di sini adalah tugasnya. Dia bisa beramal-amalan fi'il. Mana dia? Dia bisa beramal-amalan fi'il. Qala syair, berkata penyair, akhul harbi labbasan ilaiha jilalaha walaysa biwallajil khualifiha. Qala, mana dia? Labbasan, yaitu fa'al, beramal-amalan fi'il. Lihat, jilalaha, masuk. Ya, ma'mulnya labbas. Ya. Wa qala al-akhar, berkata penyair yang lain, darubun binasli sayfi suqa simaniha. Mana? Darub. Dia beramal amalan apa? Fi'il. Paham mubat? Ya, nyambung ini mubat. Nyambung ini. Ha? Betul. Dia ulang jadi mutamimah ini. Dia ulang yang ada di mutamimah. Dorub amfilatul mubalaghah, beramal-amalan fi'il. Wa qalu, dan mereka bilang, innahu lamin harun bawa ikaha. Lihat, mana amfilatul mubalaghah? Min har, beramal-amalan fi'il. Bawa ikaha, masuk dengan dia. Wallahu sami'un du'a'a man da'ah. Du'a'a, kena mansub itu? Siapa yang beramal? Sami'un. Dia adalah bentuk amsilatul mubalaghah. Qala syair, berkata lagi penyair, adani annahunna adani annahum mazikuna irdi jihasul kirmilaini laha fadidu. Man dia? Mazikuna. Itu jamaknya dari fa'il. Dari fa'il, kalau ini apa? Fa'il, mazikun, jama' mazikuna irdi. Irdi ma'mulnya. Tapi kan dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah muqaddar. Man amin, mana amin duriha, yang menghalangi dari nampaknya apa ini? Al-munasabah. Karena ada ya mutakallim. Yang menghalangi dia dari nampak adalah ya munasabah, penyusuin dengan harokatnya ya. Di syair kita mazikun, karena mazikun aslinya mazikun, dijama dengan jama mudzakkar salim. Ya, kemudian kata beliau, wa aktsarul khamsati istimalan ats-tsalatsatul awal. Paling banyak dari lima itu penggunaannya tiga yang pertama. Yang paling banyak penggunaannya tiga yang pertama, yaitu fa'al, fa'ul, mif'al. Itu paling banyak, paling sering ada. Wa aqallu istimalan al-akhiran. Dan paling sedikit penggunaannya dua yang terakhir. Yaitu apa? Apa dua yang terakhir? Fa'il dan fa'il. Wa kulluha taqdadi taqraru al-fi'li. Semuanya mengharuskan berulangnya perbuatan itu. Iya kan? Berulangnya perbuatan itu. Berarti kalau akal, berulang makannya. Syarab, berulang apa? Minumnya. Jelas ini? Ini namanya mubalaghah. Ya, fala yuqal maka tidak boleh dikatakan darrab liman daraba marra wahida, bagi orang yang hanya pukul satu kali. Tidak boleh. Kalau dia pukul satu kali, tidak boleh dikatakan darrab. Kadal baki, demikian pula sisani yang lain. Jadi antum bisa ucapkan ke amsilatul mubalaghah kalau itu berulang perbuatannya. Kalau itu apa? Berulang perbuatannya. Paham Ismail? Wahyan di tafsil wal istirahat kasmil fa'il sawa'an. Masya Allah, dia secara rinci dan pencaratannya sama dengan isim fa'il. Paham? Apa syarat dan amalnya isim fa'il? Gimana rincian amalannya? Kalau dia pakai al, beramal secara mutlak. Kalau dia tidak pakai al, beramal dengan dua syarat. Syarat pertama, bermana hal atau istibat. Syarat kedua, i'timad ala nafi, istibaham mukhbaran mausuh. Paham? Jelas ini? Ini syarat yang kemarin. Masya Allah. Wa imaluha qaulu sibawai wa ashabi. Beramalnya dia ini adalah pendapatnya sibawai dan para pengikutnya. Hujjatum fi dzalika as-sama. Hujjah mereka, dalil mereka dalam hal itu adalah karena didengar dari orang Arab. Tadi syair-syair banyak sekali disebutkan. Tangga ini, ini hujjah mereka. Ya, wal hamlu ala asliha. Dan demikian pula hujjah mereka adalah dibawa ke aslinya. Karena aslinya isim amsilatul mubalaghah adalah isim fa'il. Aslinya amsilatul mubalaghah adalah isim fa'il. Isim fa'il beramal atau tidak? Beramal. Maka demikian pula cabang dari isim fa'il. Itu siagul amsilatul mubalaghah. Ini dalil kedua. Wasmul fa'il yaitu isim fa'il. Li'annaha muhawwalatun anhu liqadil mubalaghah. Karena dia itu diubah darinya dengan tujuan mubalaghah, makna lebih. Ya? Walam yujizil kufiyun, dan tidak dibolehkan oleh orang-orang Kufah. Orang Kufah ini kadang bermudahan, kadang keras. Iya. Kadang tidak ada datang dalam bahasa, dia bilang boleh. Kadang sudah ada dalam bahasa, dia bilang juga apa? Tidak boleh. Jadi kadang dia keras, kadang dia apa? Iya. Bermudahan. Iya. Yang paling pertengahan, yang seringnya orang Basra. Orang Basra. Karena mereka memang hanya terbatas pada simak. Didengar kita katakan iya, tidak didengar kita katakan tidak. Iya. Limu khalafatiha li auzani mudhari wa li ma'na. Karena alasan mereka, karena dia berbeda dengan wazannya fi'il mudhari dan berbeda dengan maknanya. Kan gini, isim fa'il kemarin dia beramal-amal fi'il karena sama dengan harokat dan sukunya fi'il mudhari. Sekarang, fa'al, apakah ada samanya dengan fi'il mudhari? Tidak ada. Mif'al, ada? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Makanya mereka bilang, iya, tidak ada yang beramal karena sudah berbeda dengan fi'il mudhari. Kenapa mereka bisa begini bentuknya, kata ucapannya? Karena mereka selalu dalilnya kias. Ini orang-orang Kufah selalu dalilnya dalam bahasa apa? Kias. Artinya kalau tidak ada, tidak sesuai dengan syarat dari ia isim fa'il, tidak bisa beramal seperti isim fa'il. Walaupun itu didengar dari orang Arab. Karena mereka selalu kias. Wa hamalu nasbal ismil ladzi ba'daha ala takdiri fi'li. Nah, mereka bawa isim yang dinasab setelahnya itu katanya ditakdirkan fi'il. Semua yang ada di bait syair tadi itu ada fi'il yang ditakdirkan. Itu kata mereka. Wa mana utakdimahu alaiha. Ya, dan mereka tidak bolehkan mendahulunya. Wa yuruddu alaihim qaulul arab. Dan di antara cukup yang membantah mereka adalah ucapan Arab. Ya kan? Nah, walaupun mereka orang Kufah, orang ajam. Orang Kufah adalah orang ajam. Cuma di sana didirikan sekolah bahasa Arab di Kufah. Paham gak ini? Dan di Basra. Mereka orang ajam. Ucapan mereka tidak dipakai dalil kecuali ada pendukung dari bahasa Arab. Membantah mereka adalah ucapan orang Arab. Ammal asal fa'ana syarrom. Lihat. Ammal asala. Masuk. Katanya kan mereka tadi tidak boleh mendahulunya. Bisa. Ammal asala fa'ana syarrom. Adapun madu, maka saya selalu meminumnya. Artinya maka saya selalu meminum madu. Walam yujiz ba'dul basriyin imal fa'il wa fa'il. Kalau sebagian orang Basra, mereka mengatakan boleh beramal dan itu yang benarnya, hanya saja mereka tidak membolehkan sebagian mereka. Sebagian mereka tidak membolehkan beramalnya fa'il dan fa'il. Karena memang ini qalil istimal. Paham? Jarang sekali digunakan ini kata fa'il dan apa? Fa'il. Yang paling sering berapa? Hah? Tiga yang pertama. Apa itu? Fa'al. Hah? Min'al. Terus? Fa'ul. Tiga yang pertama. Wa ajazal jarmi imal fa'il duna fa'il. Sementara al-jarmi membolehkan berimal beramalnya fa'il, tidak fa'il, li'annahu ala wazni fi'il. Karena kalau dia fa'il katanya di atas wazan fi'il, ka'alim wa fa'ima. Paham gak ini? Sementara fa'il enggak, karena tidak di atas wazan apa? Fi'il. Ini sama dengan pendapat orang Kufah. Ya, ini semua tentunya ya pendapat tidak kuat, ini hanya rinciannya. Yang benarnya sifatul ya amfiatul mubalaghah beramal-amalan apa? Fi'il sebagaimana apa? Asalnya. Sebagaimana asalnya. Selesai. Aslun. Wasmul maf'ul. Termasuk beramal-amal fi'il adalah isim maf'ul. Tahu isim maf'ul? Yang ada dalam tasrif. Isim maf'ul. Kamadrub wa mukrob. Ini contoh untuk sulati dan selain sulati. Madrub, sulati, mukrob, selain sulati. Wa ya'malu amala fi'ilihi. Dia beramal amalan fi'ilnya. Ah, fi'il isim maf'ul apa? Hah? Fi'il apa? Ma'lum atau majhul? Hah? Majhul. Itu maksudnya. Sebagaimana isim fa'il beramal amalan fi'ilnya, fi'il ma'lum. Ah, nah ini isim maf'ul beramal amalan fi'ilnya, maksudnya fi'il majhul. Kamu baik, tulis itu ikatannya sedikit saudara. Maksudnya fi'il majhul daripada pusing nanti suatu saat. Nah, kasih keterangan di atasnya. Maksudnya yaitu fi'il majhul. Yaitu fi'il majhul. Wa huwa kasmil fa'il. Dia sama dengan isim fa'il. Masya Allah. Dari sisi apa nih? Syarat amalannya. Tinggal antum hafal. Isim fa'il kalau pakai al beramal mutlak. Kalau tidak pakai al beramal dengan berapa syarat? Dua syarat. Pah mubar? Buang? Mubar? Jelas ini mubar? Antum paham di beramal isim fa'il? Paham ya? Dan kalau dia pakai al mubar pasti beramal. Yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau dia tidak pakai al, dia beramal kalau diawal oleh penafian atau istifham atau dia sendiri sebagai khobar atau dia sendiri sebagai na'at. Ada di pembahasan sebelumnya. Ya, yang mubar enggak hadir kemarin. Alhamdulillah. Iya. Jadi sama. Cara annaul khamis min al-asma'i allati ta'malu 'amala fi'il. Jenis kelima dari isim beramal amalan fi'il ismul maf'ul. Isim maf'ul kamadrub wa mukrob. Wa huwa kasmil fa'il fi ma dzakarna. Dia sama dengan isim fa'il pada apa yang kami telah sebutkan. Taqul anu padakan ja'al madrubu abduhu pakai al abduhu naib fa'il. Fa turfa'ul abdu. Maka dirupa al abdunya bi madrub dengan madrub. Ala annahu qa'il maqam fa'ili. Yaitu atas dasar dia menduduki kedudukan fa'ilnya. Ya secara singkat dia dibilang apa? Naib fa'il. Kama taqul sebagaimana antum katakan ja'al ladzi duriba indah. Duriba abda. Abduhu. Ja'al ladzi duriba abduhu. Sama. Karena al yang masuk pada isim maf'ul itu adalah al isim mausul. Wa la yakhsu imal wa dhalika bi zamanin ba'ini. Tidak dikhususkan amalnya hal itu dengan waktu tertentu karena dia pakai al. Iya. Enggak pakai dia pakai al di sini. Enggak ada persyaratannya harus sekarang akan datang. Litimadi alil alif wal lam. Kan dia di sini bersandar kepada alif dan lam. Maksudnya ada alnya. Taqulu Zaidun madrubun abdu wa taqul. Antum padakan juga. Zaidun madrubun abdu. Boleh ini kan dia khobar. Amin. Fatumilu fihi in aradtal hal wal istiqbal. Antum amalkan padanya kalau antum inginkan hal dan istiqbal. Dah waktu sekarang atau waktu akan datang. Wala yajuz an taqul. Enggak boleh antum padakan madrubun abdu wa anta turidul madi. Tidak boleh antum katakan madrubun abdu sementara antum inginkan makna lampau telah. Tidak, dia harus kalau tidak ada alnya, kalau tidak ada alnya harus bermakna sekarang atau akan datang. Paham mubar? Nanti dengar rekaman mubar. pelajaran yang kemarin. Itu penting, kan ini terikat semuanya. Khilafal Iktisai berbeda dengan Al-Kisai. Ya, karena belum mengatakan boleh walaupun itu. Wala antakun, tidak boleh untuk katakan madrubun az-zaidan. Kenapa? Li'adamil ijtima'. Karena tidak ada apa-apa sebelumnya, kan dia kan harus ada apa? Nabi, kalau tadi boleh kan dia sebagai khobar. Kalau ini apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada nabi, tidak ada istifah. Bukan juga sebagai khobar, bukan juga sebagai nabi. Ya kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Khilafah lilafas berbeda dengan al-akhfas. Al-akhfas mengatakan boleh, boleh saja. Tapi yang benarnya semua tadi. Selesai. Aslu. Asifatul musyabbahah. Bismil fa'il. Al-mutahadil liwahid. Termasuk yang beramal-amal fi'il adalah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Karena semakna dengan isim fa'il. Dia yang butuh kepada satu. Itu hanya butuh kepada satu. Dia juga beramal-amal nanti. Fi'il. Wahya sifatun masughah li ghairi tabdil li ifadati thubut. Dia adalah sifat yang dibentuk bukan untuk tabdil. Karena kalau untuk tabdil lain wazannya. Afdal. Paham? Afdal. Selalu begitu. Lebih utama. Akbar. Lebih besar. Asghar. Lebih kecil. Paham? Ini isim tabdil namanya. Ada makna lebih daripada yang lainnya. Sama. Kalau ini bukan untuk tabdil. Tapi li ibadati tsubut. Untuk menunjukkan dia sesuatu yang selalu tetap. Jadi sifat musyabbah ini juga menunjukkan atas sesuatu yang ada pada seorang itu. Berupa sifat tentunya. Apakah sifat baik ataupun sifat apa? Buruk. Ah, kalau ada ini, dia semakna dengan isim fa'il. Kalau ada sifatul musyabbah ini, dia semakna dengan isim fa'il. Serupa dengan isim fa'il. Maka tentunya dia beramal seperti beramalannya siapa? Isim fa'il. Karena sama. Kahasan wa dhorib. Wa tohir wa dhamir. Seperti Hasan, selalu bagus, selalu bersih. Dhorib sama tohir selalu suci. Dhamir sama semua. Selalu ini maknanya. Karena menunjukkan makna as-subut. Sesuatu yang selalu ada. Wala yataqaddama ma'muluha. Ada syarat ketentuannya. Dia ini khusus sifat musyabbah, ma'mulnya tidak mendahuluinya. Beda kalau siap mubalagh isim fa'il boleh. Yang tadi itu wa ammal asal wa ammal asala fa ana syarraban. Kalau ini tidak boleh. Wala yakunu ajnabiyan. Masya Allah. Tidak boleh dia berupa ajnabi. Tahu ajnabi? Yang lain daripada sebelumnya. Ya? Yang lain daripada sebelumnya. Harus ada hubungannya dengan sebelumnya. Bukan orang lain. Harus ada hubungannya dengan sebelumnya. Insya Allah, sebentar kalau kita dapat contoh, kita akan jelaskan lagi. Apa bukan ajnabi ini? Wa yurfa'u ala al-fa'iliyah. Wa yurfa'u ala al-fa'iliyati awil ibdal. Masya Allah. Dia dirompak sebagai fa'il atau sebagai badal. Dia dirompak sebagai fa'il atau sebagai apa? Sebagai badal. Wa yunsab ala tamyiz awit tashbih bil maf'ulun bih. Masya Allah. Dan boleh juga dinasab setelahnya sebagai tamyiz, tentunya kalau ma'rifah. Ya, sebagai tamyiz kalau dia apa? Ma'rifah. Demikian pula atau at-tashbih bil maf'ul bih atau diserupakan dengan maf'ulun bih kalau dia ma'rifah. Kalau tadi nakirah tamyiz, kalau dia ma'rifah maka dia di'rab tashbih bil maf'ulun bih. Kenapa? Dia tidak dikatakan maf'ulun bih karena dia cuma butuh fa'il saja, tidak butuh pada maf'ulun bih. Kenapa? Apa rahasianya? Sebenarnya sifatul musyabbah ini dia adalah isim fa'il dari bentuk fa'ula. Sebenarnya sifatul musyabbah ini pada hakikatnya kalau kita lihat di sorof, dia adalah isim fa'il dari fa'ula. Tapi dia tidak, karena dia fi'il lazim. Karena dia fi'il lazim, kan fa'ula pasti apa? Kalau fa'ula pasti lazim. Namanya fi'il lazim, tidak butuh, tidak perlu ada isim fa'il, tidak perlu ada isim maf'ul. Kalau ada isim fa'il, maka dinamakan dengan al-musyabbah bismil fa'il. Ah, karena asalnya adalah fi'il lazim. Butuh pada apa berarti? Hanya butuh apa? Kalau fi'il lazim, butuh kepada fa'il. Apakah mungkin bisa ada maf'ul bih-nya? Paham gak ini? Tidak mungkin. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau ada yang mansukh? Kalau nakiro, selesai masalah. Sudah. Kita irob apa? Tamyiz. Yang masalah itu kalau ma'rifah. Karena kalau dia ma'rifah, tidak bisa antum irob sebagai apa? Tamyiz. Karena tamyiz tidak boleh ma'rifah. Paham? Apa antum irob? Mau dibilang maf'ulun bi, dia cuma butuh satu, butuh fa'il saja. Terpaksa mereka katakan apa? At-tasbih bil maf'ulun bi. Yang diserupakan dengan maf'ulun bi. Paham ini kenapa dia irob begitu? Karena fi'ilnya adalah fi'il lazim. Fi'il, sumber katanya fi'il ini, kata ini, amsilat atau sifatul musabbah adalah fi'il lazim. Tidak butuh kepada maf'ulun bi. Ketika ada yang masuk di irob dengan at-tasbih bil maf'ul bi. Ya, atani wa tani yata'ayyanu fil ma'rifah wa yuqfadu bil idhofah. Yang kedua ini sudah pasti pada ma'rifah. Yang kedua mana maksudnya? Kan tadi kalau masuk bisa di irob tamyiz, bisa di irob apa? Tasbih bil maf'ul bi. Yang kedua, siapa yang kedua? At-tasbih bil maf'ul bi. Ini pasti kalau dia ma'rifah. Pasti antum irob seperti ini kalau dia ma'rifah. Faham ini? Pada dia ma'rifah. Layuk padu bil idhofah. Boleh juga antum jer dengan idhofah. Berarti sekarang kata yang setelah sifatul musabbah itu boleh tiga bacaan. Paham? Dan tiga bacaan ini irobnya beda-beda. Irobnya apa? Beda-beda. Ya? Misalnya ada contoh. Antum katakan, ya, Zaidun Hasan Al-Wajah. Kalau pakai al, ya, ma'rifah. Ini Hasanun, boleh Hasanun Al-Wajah. Dulu Al-Wajuh dulu. Kalau Al-Wajuh, dia bilang boleh dua irobnya. Paham ini? Boleh dua. Apa tadi dia bilang, boleh diropa sebagai fa'il, boleh juga sebagai badal. Boleh antum ropa ini sebagai fa'ilnya Hasan. Paham? Boleh juga antum jadikan badal dari domir berarti yang ada di Hasan, huwa yang kembali ke Zaid, boleh. Paham? Nah, itu kalau diropa. Boleh juga antum dibaca wajah. Paham? Kalau antum baca wajah, lihat dulu. Nakiro itu ma'rifah. Paham gue ini? Kalau dia ma'rifah, pasti irob yang kedua. Apa irobnya? Atas bi, bil maf'ul, bi. Tapi kalau sini tidak ada halnya, wajah, antum irob apa? Tamyiz, paham? Bisa juga dirob wajhi. Ya? Boleh juga antum bilang Hasanul wajhi. Sebagai apa? Sebagai apa? Hah? Mudhof ilaihi. Idhof apa? Ma'naviyah labdiyah. Hah? Hah? Hah? Labdiyah. Karena ini kepentingan lah lapan. Idhof utusif ila ma'muliyah. Iya kan? Jadi sini. Boleh. Banyak berarti irobnya. Banyak berarti irobnya. Tergantung antum mau baca apa. Wajhu, wajah, wajhi. Dan irobnya beda-beda. Irobnya beda-beda. Yang paling bagus, yang paling mudah irobnya kalau dibaca kasroh. Kalau dibaca apa? Kasroh. Karena kalau rupa dua. Kalau nasab dua. Itu irobnya. Kalau dijer satu saja. Apa itu? Mudhofun ilaih. Itu yang paling cepat. Selesai syarah. Anna usabis minal asma'il amilata minal asma'il amilati amalan fi'il. Jenis yang ke-6 dari isim beramal-amal fi'il asifatul musabbaha. Sifat al-musabbaha yang diserupakan dengan isim fa'il. Bismil fa'il. Al-muta'addi li wahid. Yang butuh pada satu saja. Yang butuh satu di sini maksudnya fa'il, bukan maf'ulnya. Yang butuh pada satu maksudnya fa'il, bukan apa? Maf'ulnya. Wahya sifatul masugho li ghairi tabdil. Dia adalah sifat yang dibentuk bukan untuk menunjukkan makna tafdhil. Ya, bukan. Li ifadati nisbatil hadats ila mausufiha. Untuk memberikan faedah penyandaran kejadian kepada yang disifatinya. Misalnya tadi Zaidun hasanul wajhi. Zaid gagah wajahnya. Berarti antum sandarkan itu kejadian kepada siapa? Hah? Mausufnya sebelumnya. Ya kan? Kan Zaidun hasanul. Hasanuna. Ya, setelah itu dia sandarkan kepada sebelumnya. Yaitu kepada mausufnya. Siapa mausufnya ini? Ini Zaidun Hasanul Wajhi. Siapa maksudnya? Zaid. Karena Hasan adalah apa? Na'ad. Jelas ini. Dia memberikan faedah penyandaran kejadian kepada mausufnya, kata sebelumnya. Duna ifadatil hudud. Bukan memberikan faedah sesuatu yang hudud baru terjadi. Bukan. Tapi dia memberikan suatu faedah yang selalu apa? Selalu terjadi. Ini bedanya dia. Makanya kalau disorot, dulu anak pernah kasih di miftah bahwa ini bentuk ini yang asalnya dari faula menunjukkan sifat dari akhlak yang selalu ada pada seorang. Apakah akhlak baik atau akhlak apa? Buruk. Kan dia tidak bermakna hudud. Tahu hudud? Dari kata adata. Paham? Perkara yang diada-adakan. Artinya apa? Bukan sesuatu yang kadang ada, kadang tidak. Tapi dia tadi bermakna at-tubut. Sebagaimana yang beliau katakan di atas di mata. Li'ifadati tubut. Menunjukkan makna sabit. Sesuatu yang selalu. Sesuatu yang selalu. Misal udhalika, beliau contohkan. Contoh hal itu. Hasanun fikolika. Contoh Hasan dalam ucapan aku. Marotu birojuli Hasanil wajhi. Marotu birojulin Hasanil wajhi. Fahasan sifat. Lianna sifat madala al-hadati masohibi. Karena sifat menunjukkan atas kejadian dan pelaku dari kejadian ini. Ya, Zaid, saya lewat dengan orang yang bagus. Gagah wajahnya. Ya kan? Berarti menunjukkan orang yang gagah. Iya, dan kejadian gagahnya. Wahadir kadali, ini seperti itu. Wahyan masubatun ligori tabdil kota. Dia dibentuk bukan untuk tabdil pastinya. Iya kan? Karena tabdil ada bentuk khusus. Af'al. Isim tabdil punya bentuk apa? Khusus. Af'al. Iya kan? Abdul Akram lebih utama, lebih mulia. Ya. Ini pasti. Li'anna sifat adalah ala tabdil, yadalah ala musyarakah wa ziyadah. Karena sifat kalau menunjukkan atas tabdil, pasti dia menunjukkan atas sesuatu yang sama dan ada lebihnya. Seperti Abdul. Misalnya antum katakan ini. Mubar Abdul min Ahmad. Berarti ini sama-sama Abdul. Tapi Mubar lebih. Paham gak ini? Berarti maknanya musyarakah, bersyirikah, terus apa? Ada tambahannya. Paham? Tidak boleh untuk kalian begini. Mubar atwal min Ahmad. Boleh gak? Mubar atwal min Ahmad. Boleh gak? Boleh gak? Mubar lebih tinggi dari Ahmad. Boleh gak? Hah? Boleh atau tidak? Tinggal lihat. Bersyirikat gak tingginya? Kemudian ada beda sedikit. Ya? Bersyirikat? Coba berdiri Ahmad sama Mubar. Kamu gitu. Saya menanya untuk katakan Ahmad. Tidak boleh untuk katakan Ahmad Asman min Mubar. Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Tidak. Karena kenapa? Tidak sama. Paham gak ini? Jelas? Paham atau belum? Tapi boleh gak saya bilang begini? Ya? Siapa lagi namanya temannya pun tadi? Mubar? Hah? Arfan? Irfan? Kalau saya bilang begini, Mubar? Apa lagi Mubar? Hah? Anham? Min Irfan? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Mubar lebih kurus dari Irfan? Boleh tak? Boleh tak sama-sama kurus tapi Mubar lebih kurus? Paham kan? Boleh, jadi kalau itu isim tabdil, ada makna bersyirikat. Ada sama, terus apa? Yang satunya lebih daripada yang satu. Paham ini? Ini sifatul musyabah anda. Memang dia menunjukkan makna sabit, bukan lebih. Dia selalu begitu. Intinya sebenarnya boleh dikatakan tidak ada perbandingan kalau dalam sifat apa? Dalam sifatul musyabah. Tidak ada perbandingan. Kalau isim tabdil, ada perbandingan. Jelas kan? Ada perbandingan. Jadi ini masya Allah. Yang beliau katakan, kafdol wahalam bahasan seperti lebih utama, lebih berilmu, lebih banyak. Wahadi laisat kadali. Dan sifatul muhadi ini, maksudnya sifatul musyabah, tidak seperti itu. Wa inna masigot linisbatil hadat ila mausufiha. Tidak lain dia dibentuk untuk menyandarkan kejadian kepada yang disifatinya. Wa hasan, wa husnu, yaitu kejadian yang keindahan. Walaisat masuk golmi pada makna hudud. Bukan pula dibentuk untuk memberikan bahan makna asbu al hudud, sesuatu yang baru muncul. Tidak boleh. Kan? Tadinya tidak gagah menjadi gagah. Tidak. Ini memang sudah gagah dari dulu, dari lahir. Paham ini? Sifatnya memang sudah baik dari sana, sudah mulia dari sana. Jelas ini? Jelas ya? Sifat yang selalu ada, selalu ada pada seorang. Ini kata beliau. Wa'ani bidalika annaha tufidu anna tuntun fil mitali madkur. Lihat. Yang saya maksudkan, wa'ani, saya maksudkan bidali dengan hal itu, annaha bahwasanya dia tufidu memberikan faedah. Anak husna bahwasanya keindahan fil mitali madkur, pada contoh disebutkan, sabitun li wajhi rajul. Itu tetap untuk wajah orang itu. Tidak pernah hilang atau bukan hal yang baru muncul. Paham gak ini? Bukan makna hadis, sesuatu yang baru. Walaysa bihadithin mutajaddid, bukan sesuatu yang baru muncul dan mutajaddid yang berubah-berubah. Nah, wa hadza bikilaf ismail fa'il wal maf'ul. Ini berbeda dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Karena kalau isim fa'il isim maf'ul bisa saja iya, bisa tidak. Misalnya dibacakan apa? Zaidun dharibun akha. Zaidun dharibun akha. Ya kan? Ini kan dharibun beramal. Amalan apa? Di aku apanya? Makmun. Sekarang kan beda. Ini maknanya Zaid memukul saudaranya. Bukan Zaid selalu memukul saudaranya. Paham? Bukan maknanya subuh, tapi maknanya dia mutajaddid. Ya dia pukul ya kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kalau dia pukul, wah ini tidak beres ini. Kan begitu? Jelas ini? Jadi dia maknanya mutajaddid. Sesuatu yang kadang terjadi, kadang tidak. Beda kalau sifat musyabah selalu. Ya, fa'inama sesungguh keduanya itu isim fa'il isim maf'ul yufidani hududa wa tajaddud, menunjukkan makna sesuatu yang baru terjadi dan kadang dia terjadi. Ala taro anna katakul, tidakkah kamu lihat kamu katakan marutu birojulin dori bin amro, saya lewat dengan orang yang memukul amr. Fatajidu doriban, kamu dapatkan doriban mufid li hududi dor, memberikan faedah terjadinya pukulan. Watajadudihi, dan adanya itu waktu itu. Kadalika marotu berojulin madruh. Demikian boleh ini. Saya lewat dengan lelaki yang dipukul. Sama, dipukul saat itu. Baru dipukul. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa inna masumiyat hadi. Ini agak panjang sedikit, karena beliau ceritakan dulu asal-usulnya. Ya, kalau di mutamimah itu lebih jelas langsung. Karena di mutamimah langsung dia bilang, beramal-amalan fi. Kalau ini belum ceritakan dulu, apa bedanya sifat musyabah dengan isim fa'il, dengan isim maf'ul? Paham? Kenapa dinamakan ini lagi? Belum terangkan. Wa inna masumiyat hadin sifat musyabahatan. Sifat ini dinamakan dengan sifat musyabah. Kenapa? Li'anna kana asluha annaha la tansub. Karena adalah dia aslinya tidak menasab. Paham? Karena memang dia hanya butuh apa tadi? Yang pernah saya bilang tadi, dia hanya butuh fa'il. Karena asalnya ini sifat musyabah dari mazhab fa'ula. Dia mati lagi. Itu asalnya. Tidak menasab. Likaunia ma'udatan min fa'ula. Karena dia diambil dari kata fa'ula, qasir. Fa'ula qasir. Qasir artinya lazim. Fa'ula yang lazim. Qasir nama lain dari lazim. Sudah tulis Ahmad? Dan dia diambil dari fa'ula yang lazim. Walikau niha yuksod biha al-hudud. Dan karena itu, walikau niha lam yuksod biha al-hudud. Juga dia tidak dimaksudkan dengan sesuatu yang hudud, baru terjadi. Fahiyya mubayyin alil fi'il. Berarti kalau begitu dia berbeda dengan fi'il pada dasarnya. Berbeda dengan apa? Fi'il. Walakinnaha asbahat ismul fa'il. Dia berbeda dengan fi'il, akan tetapi dia serupa dengan isim fa'il. Maka dibilang sifatul musyabbaha. Fa'utiyat hukmahu fil amal. Maka dia diberikan hukumnya dalam beramal. Artinya sebagaimana isim fa'il beramal, maka demikian pula dia ini juga apa? Beramal. Paham amat? Diberikan hukumnya karena serupa. Wawajuh syabah, sisi penyerupaannya bainahuma antar keduanya, annaha tu'annah wa tu'thanna wa tu'juma. Bahasanya dia bisa dibuat menjadi mu'annas, bisa dibuat menjadi mutanna, bisa dijamak. Sebenarnya antum bilang dolibun, antum bilang apa? Buat mutanna, buat dulu muannas. Dolibun buat muannas. Muannas? Bukan jamak muannas salim, muannas. Buat muannas. Apa? Doribatun. Muannas muannas. Paham? Ini sebaiknya. Doribun buat mutanna. Buat jama mudzakkar salim. Jama muannas salim. Itu kalau aslinya doribatun. Kan bisa? Buat jama kasir. Setiap kata yang bentuknya fa'il pasti jamak taksirnya fawa'il. Buang. Itu kaidahnya. Karena jamak taksir menurut ulama bahasa Arab berdasarkan penelitian kiasi, bukan simai. Hati-hati, itu hanya bahasanya orang-orang pemula. Iya, yang enggak tahu wazan jamak taksir itu ada wazannya. Kita akan pelajari di sorof. Nah, setiap kata fa'il pasti jamaknya fawa'il. Jamak taksir ini berarti dorib. Apa jamaknya? Dorib. Setelah itu kita tahu, oh dia kena sigo muntah jumu, sudah boleh tanding. Paham kan ini? Jelas? Jadi sekarang juga sifatul musyabahah bisa. Misalnya hasanun buat mu'annas. Mu'annas. Hah? Apa? Apa Ismail? Iya. Awaza. Coba Ismail. Jangan pura-pura tenggorokannya. Hasanatun. Begitu ji. Hasanatun. Mana Ismail? Sikat saja Ismail. Di tambah dari tamar buto. Hasanatun. Buat mutanna. Hasanun. Hasanun. Hah? Apa? Hasanah. Buat jamak mudzakkar salim. Hasanun. Hah? Hasanun. Hah? Hasanun. Jamak muannas salim. Hasanah. Hah? Hasanah. Apa? Hasanah. Jelas ini? Paham ini? Artinya ini kan sama berarti. Iya kan? Sebagaimana isim fa'il bisa di mu'annas, mutanna, jamak, sifat musyabahasa sama. Berarti ikut hukumnya serupa. Ini alasannya. Kenapa dibilang sifatul musyabah bismil fa'il? Rahasianya di sini sudah dikasih tahu. Dulu kita di mutamimah belum dikasih tahu kenapa dibilang sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ini dia. Iya. Ini yang belum katakan. Lihat ada beliau rahmallah. Hasanun wa hasanatun wa hasanan wa hasanatan wa hasanun wa hasanat. Paham gak ini? Kama takul bismil fa'il doribun doribatun doriban doribatan doribun wa doribat. Wahada bikila bismi tafdil. Ini berbeda dengan isim tafdil. Makanya isim tafdil tidak dikatakan serupa dengan isim fa'il. Kenapa? Berbeda dengan isim tafdil ta'ala ma'akhtar. Fa'innahu la yusanna wa la yujma wa la yu'annas. Sesungguhnya dia tidak boleh dimutannakan. Tidak bisa orang bilang al-abdolan. Paham? Hati-hati. Tidak semua isim bisa dibuat mutanna. Paham tak ini? Tidak bisa. Dia tidak boleh dibuat mutanna. Tidak boleh dijama. Tidak boleh dijama. Wala yu'annas. Tidak boleh dimu'annas. Dalam artian ditambahkan tak marbuto. Misalnya dengan abdol kalau berbuat. Kalau laki-laki kan abdolu, kalau perempuan abdolatun, tidak boleh. Dia mu'anasnya tidak pakai ta, tapi mu'anasnya wazannya pula, pudla. Mu'anas tapi bentuk lain, bukan bentuk itu dikasih ta marboto. Paham tak ini? Paham kan? Jadi kalau laki-laki kan akbar, kalau perempuan kubur. Kubro, bukan akbarotu. Jelas ini? Paham Imron? Paham? Buat? Hah? Reha? Ada? Untuk berada? Hah? Hai. Tandai satu. Iya. Yeah. Kata beliau ya, jadi beda ini. Fa innahu la yusanna wa la yujma' wa la yu'annas. Sesungguhnya dia tidak dimusannakan, tidak dijamak, tidak dimu'annas. Ayat igoli bi hawali yaitu pada kebanyakan keadaannya. Jarang dia kalau ada mu'an, ada dia dibuat musanna, dibuat jamak, itu jarang terjadi. Iya, kebanyakan keadaannya tidak seperti itu. Falihada la yajuz fihi ayyushabbah bismil fa'il. Oleh karena itu tidak boleh padanya diserupakan dengan isim fa'il. Tidak boleh karena beda, karena beda. Wa qawli al-muta'addi ila wahid. Perkataanku yang dimuta'adikan kepada satu, isyaratun ila anna la tansibu ila isman wahid. Ini sebagai isyarat, masya Allah kata beliau, bahwasanya dia kalau ada di nasab setelahnya, maka dia tidak pernah menasab kecuali satu isim saja. Dan itu pun irohnya sudah kita jelaskan. Kalau nanti roh, yang dia nasab bukan makulum bi, apa dia? Tamyiz. Kalau ma'rifah, yang dia nasab siapa? Al-musyabbah bin makulum bi, bukan makulum bi. Karena memang dia fi'il apa? Fi'il apa? Lazim. Jelas ya? Walam tusabbah bismil maf'ul, dan dia tidak diserupakan dengan isim maf'ul. Dia tidak diserupakan dengan isim maf'ul. Kenapa? Li'annahu la yadullu ala hadats wa sahibi kasmil fa'il. Karena isim maf'ul tidak menunjukkan atas kejadian dan pelakunya. Contoh benar-benar dorib menunjukkan atas kejadian, pukul, dorib orang yang memukul. Berarti ada pukul dan orang yang memukul. Ya kan? Bandingkan dengan madrub. Madrub. Apa maknanya? Madrubun. Yang dipukul. Ada kejadian yang memukul. Ya, pukulan. Tapi apakah ada pelan pukulan? Tidak ada. Yang ini yang ada apa? Yang di pukul, makanya tidak bisa diserupakan. Paham? Jelas ini? Paham ya? Makanya tidak diserupakan dengan isim maf'ul. Dan dia tidak menunjukkan atas kejadian dan pelakunya. Kasmul fa'il seperti isim fa'il. Wali'anna marfu'ah fa'il. Karena marfu'nya sifatul musyabbah. Marfu'ah kembali ke sifatul musyabbah. Marfu'nya sifatul musyabbah adalah fa'il. Kasmul fa'il seperti marfu'nya isim fa'il. Betul kan? Betul kan? Terus wa marfu'ahu na'ifain. Sementara marfu'nya dia, siapa dia di sini? Marfu'nya dia, siapa dia yang kedua ini? Hah? Isim maf'ul. Marfu'nya dia itu isim maf'ul, tulis memang itu adalah na'ifain, berbeda. Adalah na'ifain. Jadi beda. Ya, beda bentuknya. Ya, beda bentuknya. Kemudian beliau katakan la'alam anna sifatal musyabbaha tukhali bismil fa'il fi umur. Ya, setelah tadi kita katakan bahwa isim fa'il dan sifat musyabbaha sama. Sekarang beliau tegaskan sifat musyabbaha berbeda dengan isim fa'il juga dalam berapa perkara. Yang sama tadi amalannya. Yang sama tadi apa? Amalannya. Tapi ada bedanya dari sisi yang lain. Apa itu? Satu. Kedua salah satunya anna tarotan tajri ala harokatil mudori wa sakanatihi wa tarotan anna tarotan la tajri ala harokatil mudori wa sakanatihi wa tarotan tajri. Maksudnya dia sifatul musyabbah, maksudnya kadang dia berjalan di atas harokatnya fil mudori dan sukunnya dan kadang tidak. Nah, fal awal, maka yang pertama tidak berjalan di atas harokat dan sukunnya fil mudori hasan. Ada samanya fi'il mudhari dengan hasan? Ada sama? Adakah fi'il mudhari yang sama harokat dan sukunnya dengan hasan? Adakah? Tidak ada. Paham bukan? Kadang tidak sama harokat dan sukunnya dengan fi'il mudhari. Kadang juga sama. Yang tidak sama contohnya hasan. Adakah yang hasan? Tidak ada. Dhorif, ada ilmu dhorif yang sebadan, harokat dan sukunnya seperti ini? Tidak ada. Alam taru anna la yujarian, yasunu wa yatrufu wa yadrufu. Tidakkah kamu lihat bahasanya keduanya tidak sama dengan yasunu dan yadrufu? Betul tidak? Sama atau tidak? Hah? Tidak. Bahasanya kedua yang sama, yang berjalan di atas harokat dan sukunnya ilmu dhorif. Dhorif wa dhomir. Lihat. Dhohir dan dhomir. Sama ini? Mirip-mirip. Harokat dan sukunnya saja. Lihat. Alat talob tidakkah kamu lihat annahuma bahasa keduanya yujariani yathuru wa yadmuru. Sama dengan kata yathuru dan yadmuru. Lihat. Jangan bentuk dhommanya yang kamu lihat. Harokat senilai dengan harokat. Paham? Anda lihat ini. Ya. Dhohir. Yathuru. Tohir huruf huruf pertama sama-sama harokat, ah? Huruf kedua sama-sama sukun, ah? Sama. Huruf ketiga sama-sama harokat, sama. Huruf terakhir sama-sama harokat, harokat imro, bukan doma dengan doma, mata dengan mata, kasro dengan kasro, bukan. Yang penting sama harokat, harokat, doma kata kasro terserah, sukun dengan sukun. Paham imro? Berharokat, berharokat apa? Terserah. Yang penting sama-sama berharokat. Tutup mata, domaka, fathah atau kasro. Nah, jangan tulis harokat jenisnya. Jangan lihat domanya, fathahnya, kasronya. Tapi yang dilihat apanya? Harokatnya. Tidak apa-apa di isim fa'ilnya kasro. Ternyata di fi'il mudhorinya doma. Bukan doma kasronya dilihat, tapi harokatnya. Ini doma sama kasro, harokat namanya. Paham? Yang penting sama-sama berharokat, terserah doma patah kasro, dan sama-sama sukun. Ada berapa sukun? Hah? Ya, kalau sukun tidak masalah, karena dia cuma satu. Paham, bro? Jadi bukan harokat apanya. Paham? Yang penting berharokat. Paham, ini saudara? Hah? Hama? Membat, paham? Alhamdulillah. Kata beliau, Allah Taala al-kismu wal-kismul awal wal-dhalib. Jenis pertama itulah kebanyakannya. Yang sama hai. Mana jenis pertama? Yang tidak sama, tidak sama. Paham? Itulah bedanya. Sama amalannya, tapi harokatnya tidak sama, tidak sama. Itu kebanyakannya. Ya, karena bayangkan ya, masya Allah. Kita sudah belajar di sorof, di miftah. Kalau kata fa'ula, isim fa'il itu jarang fa'il. Yang ada itu fa'alun. Tah, seperti hasanun. Ya, fa'alun. Sahlun. Paham? Jelas ini. Fa'ilun. Karimun. Kabirun. Af'al. Paham ini? Seperti ahsan. Paham? Jadi kata fa'ula, jarang isim fa'ilnya berwajan apa? Fa'il. Otomatis kalau tidak berwazan fa'il, berarti pasti beda harokat dan sukunnya. Dan mudhari. Paham perbedaan? Itu yang pertama kebanyakannya. Hatta inna fi kalami ba'dihim annahu lazim. Sampai dalam ucapan sebagian ulama Arab, itu pasti begitu. Tidak ada yang sama. Walau sekadali, tapi tidak seperti itu. Karena ada tadi, tohir, domir, itu kan dari kata tohuro. Datang betulnya apa? Tohir, bukan tohir. Paham ini? Berarti ada dalam bahasa Arab. Ya, wanabahtu ala adamil mujarah, dan saya ingatkan dia tidak sama, huwal ghalib, ini kebanyakannya, bitakbimi mitala malayu jari, dengan mendahulukan contoh yang tidak sama. Kan kalau didahulukan berarti itu asal. Asalnya tidak sama, tidak sama. Wahada bikilafi ismail fa'il, ini berbeda dengan isim fa'il. Fa'innahu la yakunu illa mujariyan lil mudhari. Sesungguhnya isim fa'il tidak akan pernah ada kecuali pasti sama dengan fi'il. Pasti sama dengan fi'il mudhari. Dari sisi harokat dan sukunnya, bukan hurufnya. Sama di sini maksudnya dari sisi apa? Harokat dan sukunnya. Fa'innahu mujarin li contoh kadoribin. Fa'innahu mujarin li yadrib. Seperti Doribin, sesungguhnya dia ini sama dengan Yadrib. Dari sisi apa ini? Huruf atau harokat sukun? Hah? Dari sisi harokat dan sukunnya. Jelas ini? Kemudian kata beliau, fa'in kulta, kalau kamu bilang, hada muntakidun, bidahil wa yadukulu. Gimana ini? Kalau Dorib dan Yadribu, pas. Pas, ini kebingungan yang Imran tadi. Kalau Dorib, Yadribu, pas enggak? Pas, sukun-sukun harokatnya juga sama. Ini kata belum muntakid. Ini dibatalkan, dibantah dengan dahil yadukul. Sama enggak? Dahil yadukul. Sama enggak? Dahil yadukul. Huruf ketiganya sama atau tidak? Enggak, satunya dhamma, satunya apa? Kasro. Gimana ini? Katanya fa inna dhammata la tuqabil kasro. Sesungguhnya dhamma enggak sama dengan kasro. La tuqabil al kasro, tidak sama dengan kasro. Dhamma tidak sama dengan kasro. Apa antum jawabkan? Kultu. Dia bilang fa in kultu, saya katakan al mu'tabaru fil mujarrah taqabulu harakatin bi harakah la harakatin bi ainiha. Yang diinginkan, yang dianggap dalam hal kesamaannya itu taqabul harakah bi harakah, samanya harakat dengan harakat, samanya harakat dengan harakat, satu berharakat satunya lagi berharakat. Bukan harakat itu sendiri dilihat, bukan dhamma fathah kasronya, tapi yang penting apa? Berharakat. Paham Imran? Ini masalahnya antum tadi saudara. Nah, dijawab oleh Ibn Hisham. Ya. Kemudian kata beliau, fa'in kulta, sedikit lagi dulu, baru istirahat. Fa'in kulta, kalau kamu bilang, kalau kamu bilang, kaifa tasna'u biqa'im wa yakum. Ini masalah besar ini. Qa'im, kalau dhari yadribu, dhari yadhulu, tidak ada masalah. Karena hurufnya sama. Ini masalahnya qa'im, qa'imun apa? Ya, yakum, yakum. Qa'im, yakum. Ini masalahnya. Kita tulis qa'im yang di atas. Yakum, qa'imun, yakum. Sama-sama berharokat? Hah? Ini? Ini? Ini? Gimana itu? Ini berharokat? Boleh. Ini berharokat, ini sukun. Ini masalah. Apa antum jawabkan itu? Katanya kalau namanya isim fa'il pasti sama harokat dan sukunnya dengan fi'il mudhari. Nah ini tidak sama mudhar. Paham saudara? Betul enggak? Sama atau tidak ini mudhar? Nah, tidak. Itu masalahnya. Maka kata beliau, fa'in natani qa'im sakin, sungguh huruf kedua dari qa'im sukun. Fa'tani yakum mutaharik, dan huruf kedua dari yakum berharokat. Kultu, saya katakan, jawaban ini kita perlukan. Saya katakan al-harokat fitani yakum, harokat pada huruf keduanya yakum, mangkula mentaliti. Itu kan dipindah dari ketiganya. Karena yakum aslinya apa? Yakum aslinya apa? Hah? Apa? Ya? Itu sorot itu. Paham? Aslinya yakum adalah apa? Yakum. Berarti timbang aja ke asli, jangan ya sudah dipindah. Kalau yakum berlaku atau tidak? Yakum sama? Ya sudah. Selesai masalah. Paham bukan? Aslinya itu harokat yang kedua itu asalnya adalah harokat yang ketiga. Wal aslu yakum kayak dahulu. Fa nukilat dhammali illati tasrifiyah. Maka dipindah dhammanya karena sebab tasrif. Kenapa? Urusannya sorok. Kita sudah ambil. Kenapa dipindah? Kenapa dipindah itu? Karena sebab tasrif. Kita sudah pelajari itu sebabnya. Hah? Kalau ada huruf ilah, berharokat. Sementara sebelumnya ada huruf sahih, sukun. Maka harus dipindahkan harokat. Itu namanya ilah tasrifiyah. Dia dipindah karena sebab apa? Tasrif. jelas ini alhamdulillah sudah dulu untuk sementara. Sementara kita lanjut lagi. Lanjut apa? Istirahat sedikit, sedikit sekali. Yang jelas tadi, bro. Ya, ada tanda tanya tadi.